Kalau mau lihat dari sisi kejantanan, Rasul istrinya 9, Pak. Betul tidak? Nah, jadi nggak bisa. Jadi bapak sekalian, itu ibadah khusus. Sehingga para sahabat berikrar ingin seperti Rasul, malah oleh Rasul jangan. Kamu tidak akan bisa. Katanya, aku akan saum dan tidak akan pernah berbuka. Asumu wala uftir. Yang lain, aqumu wala anam. Aku akan bangun malam, tidak akan tidur. Yang lain, wala atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikahi wanita. Kata Rasul, menanggapi hadis tadi itu, kata Rasul, raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci pada sunnahku bukan umatku. Artinya para sekalian, manusia biasa itu seperti kita ini punya kemampuan standar. Tidak bisa sampai level ke level ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebut khususu al-khusus. Nah, para sekalian, jadi kita tinggal pilih yang mana, level yang mana. Mau level, mudah-mudahan jangan level orang kafir, betul tidak? Yang hidupnya hanya makan, kemudian badan jadi gemuk, kemudian cari jodoh, kemudian tinggal yang bagus, kendaraan yang bagus, lapar makan lagi, seperti itu saja. Kata Allah SWT, yakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu makan dan menikmati dunia ini seperti binatang. Nah, kita berarti jangan nomor satu, Pak, betul tidak? Dah, kita bukan level nomor satu. Nah, minimal nomor dua. Ini yang harus dijaga, status kita ini adalah status pada nomor dua. Ibadah khasah. Jadi, usahakanlah kita terkendali dalam status ini, yaitu selalu beribadah pada Allah, selalu taat pada Allah, jauhi kekufuran, jauhi kesyirikan, jauhi kebid'ahan, selalu kita bertauhid kepada Allah SWT dan tidak menjadi dekat dengan kesyirikan. Pada sekalian, ini adalah namanya termasuk ibadu ar-Rahman. Kalau kita berusaha untuk mengejar ibadah Rasulullah SAW, bagus. Tapi minimal ini dijaga. Jangan sampai turun. Kalau turun nanti kelas nomor satu. Wah, bahaya. Demikian para sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tidak dilihat dari badannya. Orang tidak dilihat dari statusnya. Orang tidak dilihat dari alimnya. Allah melihat dari hakikat ibadah yang empat tadi. Apakah dia menghinakan diri pada Allah atau tidak? Apakah dia tunduk pada Allah atau tidak? Apakah dia taat pada Allah atau tidak? Betul? Apakah dia taat pada Allah atau tidak? Nah, jika itu, maka siapapun dia, dialah yang berhak sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi misalnya Bapak sebutkan profesor, alim, syaikh, hafiz misalnya, hafiz Quran, hafiz hadis, ustaz kabir. Para sekalian, kata para ulama bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Artinya, apa bedanya dia dengan orang bodoh? Bedanya apa dengan orang bodoh? Orang bodoh itu karena dia tidak belajar, maka wajar kalau dia tidak tahu, betul? Tapi orang yang tahu, dia berbuat, berulah seperti orang yang tidak tahu. Nah, bedanya apa? Ilmunya tidak ada di situ, betul tidak? Jadi, seperti orang tidak berilmu. Bahkan, sekarang orang yang berilmu tadi, yang seperti tadi itu, dia berilmu, dia hafiz, dia Quran, dan hadis, dan seterusnya, kemudian dia tidak mengamalkan, besok akan termasuk orang yang pertama kali ngantri ke dalam jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, awwalu man tusu'ira bihimun naru yaumal qiyamati salasa. Orang yang pertama kali akan ngantri menuju jahanam itu tiga orang. Antara lain adalah alim, seorang yang alim tadi Pak yang tadi bawa sebut. Wah, bahaya sekali. Oleh karena itu, mari kita punya ilmu sedikit kerjakan. Ilmu sedikit kerjakan. Ilmu sedikit kerjakan. Kita misalnya ngaji, misalnya majelis kita ini sudah berapa tahun, dievaluasi, apakah kita sama dengan tahun lalu sebelum kita ngaji. Wah, itu berarti kemunduran Pak, waktu habis, tenaga habis, tapi ilmu tidak berubah di situ terus, betul tidak? Itu rugi. Itu ilmunya. Amalannya, apakah amalan kita sama dengan misalnya tetangga kita yang tidak ngaji? Loh, apa manfaatnya dari ngaji? Karena itu, mari saya dan para sekalian sama. kita selalu bermuhasabah, berintrospeksi untuk selalu meningkatkan ilmu, iman, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Pak. Silakan yang lain. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tanda hormat bahwa Allah itu Maha Pengatur yang baik. Segala sesuatunya yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik. Namun di dalam hati saya khususnya, kadang-kadang timbul pertanyaan, mengapa hal ini terjadi kepada saya? Ya mungkin ada, kalau menurut Allah itu adalah terbaik, tetapi menurut persepsi saya kok malah ini yang terjadi ini kok tak baik bagi saya. Jadi tanda tanya, ini akibat apa nih Pak Ustaz? Ya. Apakah ini kurang iman atau sebagainya? Mohon penjelasan. Ya, para yang sekalian, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khairun. Begitu kan? Aku sangat kagum terhadap perkara seorang mukmin itu. Kenapa? Seluruh perkaranya baik. Tidak ada yang jelek. Nah, begitu. Seluruh perkaranya adalah baik. Kenapa? Rasul kemudian menjelaskan, in asabathu ad-dharra'u sabar, wa in asabathu as-sarra'u syakar. Begitu kata Allah. Jika seorang hambaku itu ditimpa perkara yang disebut dengan madarat, madarat itu apa? Bahaya, tidak menyenangkan, kerugian, sakit, atau musibah, atau bala, atau bencana, atau sejenis itu, orang itu sabar. Sabar. Mau marah? Nah boleh, jangan marah kamu. Sabar. Ini kan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub, contoh misalnya, betul tidak? Oleh Allah diujinya dengan sakit. Sabar. Sampai bahkan ada ceritanya itu, sampai uletnya itu jatuh, diambil lagi, taruh lagi, betul tidak? Itu, wah sudah sabarnya kayak apa kalau gitu. Kalau kita kan gatal dikit aja udah. Aduh, betul tidak Pak? Nabi Ayyub sampai seperti itu gambaran sabar. Karena sabar itu ketika dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diuji berupa sesuatu yang menurut dia kurang baik, tidak baik itu, sabar kata Rasul. Maka dengan sabar itu baiklah dia. Jelas. Kedua, wa in asabathu sarra, ketika orang itu ditimpa surur, surur itu bahagia, jaya, untung, lapang, apalagi menyenangkan, memuaskan, menyenangkan, dan seterusnya, syakar, orang itu bersyukur. Dia menghitung bisnis ini harus untung, bulan awal bulan April kita harus mengambil untung, hasil dari perhitungan kita harus berlevel untung 50%, misalnya gitu kan, targetnya begitu. Begitu dikalkulasi ternyata betul hasil usaha orang itu bulan April awal ini adalah 60% misalnya, atau 55%, kan tercapai Pak namanya, betul tidak? Berarti apa yang direncanakan berhasil dan sebagainya. Maka apa? Ini adalah karena upaya gigih kita. Ah, lupa dia, betul tidak? Lupa dia bahwa sebetulnya supaya usaha itu berhasil kan perlu konsep yang bagus, betul tidak? Perlu upaya yang gigih, betul tidak? Perlu pengawasan yang ketat, betul tidak? Dan seterusnya. Nah, tiga perkara saja itu kalau tidak Allah beri, mungkin tidak Pak. Konsepnya abal-abal, mungkin tidak berhasil. Tidak. Tidak ada kegigihan untuk mencapai upaya, mungkin nggak berhasil. Nah, mungkin. Tidak diawasi dengan baik, mungkin nggak berhasil. Tidak. Semua itu adalah Allah yang memberi. Tetapi begitu berhasil, ini adalah karena. Nah, itu. Para sekalian itu jangan lupa, kalau kita diberi kemenangan, diberi kelonggaran, diberi kelapangan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, kalau orang itu bersyukur berarti dia akan mendapat kebajikan, dan karena itu aku kagum pada orang itu. Nah, demikian Pak jawabannya. Jadi jangan coba-coba berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oh ya, sebelum kita akhiri, idealnya kita memilih partai Islamkah sebagai orang Islam? Ini di akhir malah berusaha salah pemilu nih Pak. apabila kita telah tobat nasuha dari dosa-dosa besar dan lain, apakah masih dihukum dahulu baru mendapat tempat di surga? Para sekalian, jawabannya mungkin nanti di tempat lain, ini ada urusan maksiat nih panjang, tapi intinya gini, jika orang itu berbuat dosa kecil, maka dosa kecil itu akan terhapus jika kita memperbanyak perbuatan kebajikan. Itu rumusnya. Wudu menghapus dosa, sedekah menghapus dosa, amalan sunnah menghapus dosa, dan seterusnya. Tapi kalau dosa besar, yang ini di sini disebutkan, dosa besar itu lihat dosa besarnya. Kalau dosa besarnya bertalian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berharaplah mudah-mudahan Allah mengampuni lalu tidak berbekas, selesai. Dan ini dalam tanda kutip lebih mudah, Pak. Berdosa seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun, Allah akan memberikan peluang kepada orang itu untuk dihapus secara total semua dosanya. Ingat baik-baik, Pak, itu. Yang jadi masalah adalah jika manusia berdosa kepada sesama manusia, ini yang masalah, Pak. Tidak bisa saya jawab. Paling hukum dunia mungkin sudah, tapi hukum akhirat tidak bisa. Misalnya, orang yang mencuri, kan dosa besar, Pak, itu. Maka hukumannya apa? Potong tangannya. Apakah jika dia sudah dipotong tangannya, dosa mencurinya sudah hapus? Wallahu'alam. Yang jelas, jalankan dulu proses hukuman dunianya. Di akhirat kelak, jika orang itu melakukan dosa besar, tergantung kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni, lalu selesai, masuk surga. Jika Allah tidak menghendaki orang itu, maka harus menerima resiko, yaitu masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, tetapi tidak abadi di dalam neraka. Dalilnya apa? Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik bagi yang Allah kehendaki. Jadi kalau dosa mencuri di bawah syirik tidak, Pak? Di bawah syirik, betul tidak? Apakah diampuni oleh Allah di hari akhir? Terserah Allah. Kata Allah, lima yasa, bagi orang yang dikehendaki. Begitu. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Terdiri tentang pemilu, saya tidak berafiliasi kepada partai manapun. Saya tidak mengisyaratkan pada partai manapun, saya tidak mengisyaratkan pada orang tertentu. Tapi saya jawab dengan ilmu saja yang saya ketahui. Tadi sudah sampaikan bahwa demokrasi bukan bagian dari Islam. Jadi artinya, Pak, kalau kata Rasul, walau taraktum sunnata nabiyikum ladolaltum, jika kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, pasti kalian akan sesat. Itu hadis Rasul. Jadi kalau para jemaah sekalian bermimpi ingin menjayakan Islam dengan demokrasi, hasilnya tuh bukan jaya, tapi sesat. Jelas, Pak? Itu hadis Rasul. Saya angkat tangan. Ya. Harusnya kan pakai konsep Islam dong, betul tidak? Ada yang disebut dengan siasah syar'iyah. Ada ajarannya khusus. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak mempelajari. Bukan dengan demokrasi. Demokrasi adalah lahir abad 17, Pak. Islam lahir 1435 tahun yang lalu. 671 ditambah 40. 711. Berarti abad ke-7, demokrasi lahir abad ke-17. 1000 tahun, Pak, baru nongol tuh demokrasi. Betul? Jadi kesiangan, Pak, itu demokrasi itu. Kalau mau menjayakan Islam, maka dengan cara 1435 tahun yang lalu. Kalau dengan cara abad ke-17, tidak akan jaya, malah menjadi sesat. Begitu Rasul bersabda tadi, betul? Itu prinsip. Hanya saja begini, Pak. Kita semua kan bangsa Indonesia. Betul? Syariat Islam ghaib di Indonesia. Yang ada nih adalah demokrasi. Demokrasi itu adalah apabila yang kaya yang menang, maka yang miskin yang menderita. Begitu sudah kaidahnya, Pak. Karena pemilu itu untuk orang kaya. Kalau dia miskin nggak menang. Begitu. Kapitalisme, Pak, itu. Demokrasi itu adalah anaknya kapitalisme. Nggak bisa, itu rumus sudah. Sebab akibat. Demokrasi anak kapitalisme. Kapitalisme anak materialisme. Materialisme anak ateisme. Jadi ujungnya itu ateis. Gak bisa la ilaha illallah atasnya, nah mungkin. Nah jadi kalau para jemaah sekalian harang dihadapkan, maka paling adalah kalau ada kemungkinan orang kafir dan kekufuran ya akan memungkinkan dominan jelas? Maka minimal kita harus sendat supaya jangan kaum muslimin tambah menderita. Jelas? Paling hanya itu. Kalau bapak yang dapat panggilan untuk memilih dan bapak mau memilih, maka kalau menurut paham saya adalah bapak memilih orang yang orang itu yakin bisa memberi manfaat pada Islam dan kaum muslimin atau memungkinkan mengurangi bahaya bagi kaum muslimin, maka pilih orang itu. Tapi kalau tidak tahu, maka tadi pilih orang atau partai yang mengatasnamakan Islam dan berlandaskan Islam. Itu saja. Kalau berdasarkan nasionalisme, ya bukan. Dan kalau menjadikan orang Syiah jadi temannya, ya bukan. Dan seterusnya. Jadi, itu saja. Kalau Bapak mau milih. Kalau Bapak mau milih, maka seperti tadi. Ingat, jangan sampai ada orang kafir kemudian membawahi kaum muslimin. Nanti kita jadi bawahan dia. Nanti kita disuruh rukuk dan sujud. Sebab ingat, di saat kaum muslimin berjaya, maka orang kafir akan ikut merasakan jayanya. Di saat orang kafir berjaya, kaum muslimin yang merasakan adalah pembantaian. Jangan dikira kalau orang kafir yang berkuasa, maka adalah belum berkuasa saja, bisa jadi sudah memperdaya kaum muslimin. Demikian jawaban saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT menetapkan kita di atas Islam sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir di dunia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.